Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Karena itu sadari kami, sadarkan kami, ajari kami untuk terus terikat kepada-Mu, hidup di dalam-Mu, berkomitmen sepenuhnya di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Sehingga kami tidak berjalan menurut komitmen diri terhadap diri dan selera hidup ini, tapi bagaimana menjalani hari-hari mengikut yang Tuhan kehendaki, sekalipun langkah sakit yang harus kami hadapi dan kami lakoni menyangkali gairahan, keinginan diri kami. Karena itu berkat sertailah kami di perenungan kami akan firman-Mu, supaya di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Baik, selamat pagi, selamat tahun baru saudara. Ya, ketemu lagi kita ya dengan harapan saya sih makin tahun tiap kali kita ucap tahun baru ada semangat yang baru. Walaupun itu beredar di BB tapi biasanya sih gak kelihatan semangatnya ya. Sama saja sama yang lalu-lalu. Bagaimana bertumbuh dalam iman kita, bagaimana memiliki komitmen di dalam sikap hidup kita menjadi sangat penting. Saudaraku, menjadi gereja yang benar bukanlah hal sederhana. Jadi gereja yang besar itu urusan gampang luar biasa. Kita tinggal menata panggung, menciptakan performance yang bagus, mengatur artis datang silih berganti. Percayalah, gereja kita dengan segera besar. Tetapi panggilan Kristus menjadi gereja yang benar memang menjadi persoalan tidak sederhana. Nah, ini yang menjadi pergumulan dan kerinduan kita. Kita akan membaca Alkitab kita membuka tahun yang baru ini, lalu mempersiapkan diri juga mengikuti seminar. Mulai minggu depan ya, ada 3 tema seminar kita tentang bagaimana tanggung jawab hidup Kristiani. Ya, mari kita membuka Yohanes pasal yang ke-6. Dan kita akan membaca 25 sampai 36. Saya baca 25, saudara-saudara baca 26. Kita bergantian hingga selesai. Ayat 36 dari Yohanes pasal 6. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Bekerjalah untuk makanan yang bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 60 kita baca sama-sama. Ayat 60. 1, 2, ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, pada waktu kita melihat bagian ini, maka muncullah impact di dalam ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Itu di ayat 66.